ini aja yang gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحواد أزكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari serial kajian Syarah Alfiyah Ibn Malik rahimahullah. Kita sampai pada pertemuan 144 bait 49 sampai 51 halaman 192 bagian akhir, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak dari yaumil hisab, dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Dan tidak bisa kita itu melakukan istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i, begitupun menjadi paham apa yang kita pelajari, kecuali kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan kefahaman dan kebarokahan dari apa yang kita pelajari ini. Nah, di sini ini kita akan mulai seperti biasa dengan pembacaan matan, dan nantinya kita akan lanjutkan dan kita sampai di pembahasan yang berkaitan dengan fi'il mu'tal yang sebelumnya kita sudah membahas isim mu'tal, kemudian sekarang kita membahas isim mu'tal masih. Ini adalah tanggal 25 Rajab, sudah masuk 26 Rajab atau 443 Hijriah, atau tanggal 26 Februari 2022. Nah, kita mulai dengan pembacaan matan Alfiyah. Yalah, Mas Qori. Allahumma barik. Falyatafaddal. Qala mu'allif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimah. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki, ahmadu rabbilaha khaira maliki, musalliyan ala nabiyyil mustafa, wa ahlihi almustakmilin asyarafa, wa azda'inullaha fi alfiyah, maqasidun nahwi biha mahmiyah, tuqaribul aqsa bilafdin mujazi, wa tabsutul badla biwa'din munjazi, wa taqtaudi ridhan bighairi sukhti, faiqatan alfiyah tabni mu'ti wahwa bisabqin haizun tafdila mustawjibun thanaiyal jamila wallahu yaqdi bihi batin wafirah liwalahu fi darajatil akhirah alkalamu wa ma yata'allafu minhu kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim واخذه كلمة والقول عن وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندى وآل ومسند للإسم تمييز حصل بتفعلت واتت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهلوى في ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقل النون محل فيه هو اسم نحو صه وحيهل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني

الأولى والذي اسما قد جعل كأدريات فيه أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف واجعل للنحو يفعلن النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنسب سمة كلم تركوني لتروني مدلمة وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتكي مكارما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه أدف أو واو أو ياء فمعتلا عرف فالألفا وي فيه غير الجزم وأبدي نسب ما كاء يدعو يرمي والرفع فيه ما وين والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن نقضي ثلاثهن تقضي حكما لازما. نعم ان شاء الله kita akan masuk kepada an-naqratu wal ma'rifah. نعم jadi terakhir pembahasan tentang mabni dan mu'rab adalah tentang fi'il mu'tal. Di mana mu'tal itu adalah cacat dan huruf cacat ada tiga. Alif, ya dan waw. Dan semuanya yang membedakan dengan yang lainnya adalah tentang lazimah. Cacat di situ adalah yang harus ada. Alifnya, wawunya, ya-nya. Nah, kemarin kita sudah bahas. Dan perbedaannya mas. Perbedaannya antara isim mu'tal dan fi'il mu'tal. Ini ada, yang isim hanya ada dua. Yang fi'il ada tiga. Yang isim itu adalah maksur dan mangkus. Maka tadi di lafadznya ada apa? Kal Mustafa murtaki makarima. Ya. Itu seperti Mustafa. Itu alif layina atau alif maksurah. Maka disebutkan apa? Isim maksur. Contohnya Mustafa. Sedangkan mangkusnya murtaki. Kenapa murtaki mangkus? Karena ya diakhiri dengan ya, sebelumnya kasroh. Dan itu apa mas? Ya-nya ya lazimah. Ya. Ya-nya ya lazimah. Dan disebutkan bahwasannya untuk yang isim tidak ada ajwaf. Tidak ada ajwaf. Sedangkan fi'il itu ada tiga, yaitu man. Misal ajwaf dan naqis. Misal itu untuk mu'talnya di awal, kemudian ajwaf itu mu'talnya di tengah, dan naqis mu'talnya di akhir. Kenapa naqis? Karena dia itu kurang. Kurang itu karena sudah dikebawahin. Murtaki tadi isim mu'tal murtaki dimajrurkan ya dijarkan itu dikasrohkan kasroh itu karena sudah patah maka dia jadi nakis tidak sempurna lagi. Nah itu untuk takribudihnya seperti itu. Nah jadi kemarin kita membahas tentang kaf ya seperti kemarin ada iskalani. Ya, iskalnya adalah kayad'u yarmi. Kayad'u yarmi. Di lafadznya terakhir itu ini ada ka. Ya kan? Ada ka di sini. Ada ka yad'u yarmi. Karena ka itu huruf jar tidak masuk kepada fi'il. Kok iso ka yad'u yarmi? Itu ada penjelasan. Iskal yang pertama, kaf ini enggak masuk pada fi'il, tapi kepada asma. Maka dijawab di sini, kahadal lafdi. Ya, ka di sini adalah, maksudnya adalah, annal maksuda bihal lafdu. Ya, yaitu kahadal lafdi. Wa alaihi fanakulu kaf harfun jar. Yad'u ismun majururun bil kaf. Itu apa mas? Ismun majrur bil kaf wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun ala akhirih mana min dhuhriha al hikayatu Al-hikayatu. Ada ta'addur, ada thiqal, ada hikayah. Sebagai bentuk cerita maksudnya di sini. Au yuqal innahu maqulu liqaulin mahdhufin wa taqdiru ka qaulika. Yad'u. Jadi iskalnya bisa dijawab dengan apa? Ka qaulika. Yad'u. Bukan kayat'u, tapi di situ ada sesuatu yang seolah-olah hilang. Ka qaulika. Atau kaha dan lafzi juga bisa. Iskal yang kedua adalah anna yarmi la yasihu an naj'alaha badalan min yad'u. Karena apa? Ka yad'u yarmi. Sehingga yarmi itu tidak berlaku menggantikan yad'u. Li ikhtilafil lafdil makna. Ya, fama dan naj'aluhu. Jadi maksudnya adalah karena yarmi itu di akhir. Antum lihat di sini. Kayat'u koma yarmi. Ya kan? Ini loh mas. Kayat'u. Kalau kayat'u-nya tadi sudah kita bahas. Kakaulika. Kahadal lafdi. Sama. Nah, sekarang yat'u-nya dan yarmi-nya hubungannya apa? Kok disebutkan seperti itu? Nah. Jawabnya adalah annaj'alaha ma'tufan 'ala yad'u. Itu ma'tuf 'ala yad'u. Wa harfu 'athfi mahdhufun li darurati asy'ariyyati. Kenapa? Karena bait syair itu butuh efisiensi. Dia terhapus karena apa? Efisiensian dari bait syair. Ma'tuf dia. Jadi seolah-olah apa? Kahadal lafzi kaqaulika yad'u wa yarmi. Tapi wanya dihilangkan mas. Ya. Kokean ribet. Ya. Karena bahasa Arab itu rata-rata apa mas? Fleksibilitasnya tinggi tapi enggak mau muter-muter. Rohah-rohah itu loh mas. Bahasa Arab itu seperti itu. Makanya kalau kita pengen menjiwai bahasa Arab, jadilah pribadi yang rohah-rohah mas. Orang gelendam-gelendam. Tuat. Nah, sehingga di sini yad'u yarmi itu ma'tufah. Ya. Jadi yarmi di sini ma'tufah ala yad'u. Wa harfu 'at huruf sambungnya di situ apa, Mas? Mahdhufun. Dihilangkan. Kenapa? Li darurati syar'iyyah sya'riyati. Sya'riyah. Syairnya, karena biar elegan, syairnya biar elegan, ya elek-elek diganti. Itu seperti itu mas. Sehingga kaf di sini huna li tashbih. Tashbih itu apa? Untuk penyerupamaan. Seperti. Nah, wal makna. Nah, maknanya. Abdi nasba kulli ma yushbihu hadal fi'la mimma huwa mu'tallun bilwawi. Misaluhu taqulu yu'jibuni an yad'uwa al-munibu rabbahu. Wa yu'jibuni an yaghzuwa al-insanu aduwahu al-kafira. Wa innal kafira idha mata ala kufrihi lan yirjuwa afwallahi. Fahadihi amsilatun yad'u wa yaghzu wa yarju. Untuk melihat mana menggabungkan antara yang mu'talnya dengan wawu. Ya, ini mu'tal apa? Akhir. Jadi apa? Naqis. Nah, fi'ilnya abdi nasba kulli ma yushbihu hadal fi'la mimma huwa mu'tallun bil waw. Ini mu'tal bil wawi. Artinya di sini nampakkan nasab di setiap apa yang serupa dengan fi'il ini dengan apa-apa yang dia itu mu'tal bil wawi. Mu'tal bil waw. Misalu contohnya taqul engkau katakan yu'jibuni. Mengherankanku an yadwal mudnibu rabbahu seorang yang mudnib, munibu, ya, orang yang bertobat, munibu, orang yang anaba, munibu, orang yang bertobat senantiasa berdoa kepada Rabb-nya. Orang yang bertobat itu senantiasa berdoa kepada Rabb-nya. Wa yujibuni, dan mengherankanku, menakjubkanku, an yaghzuwal insanu aduwahu al-kafira. Mengagungkanku, ya, bahwa seorang itu berperang. Yaghzuwa, goza, yaghzu. Karena ada an, maka menjadi apa? An yaghzuwa. Ya, an yaghzuwa. Sehingga di sini, ya, ini karena an. An yaghzu. Yaghzu. Awalnya gini. Jadi apa? An yaghzuwa. Wa-nya dihidupkan. Yaghzuwa. Yaghzuwa. Paham, Mas? Ya. Jadi an yaghzuwa al-insanu aduwahu. Mengagumkanku ada orang yang memerangi musuhnya, yaitu orang kafir. Musuhnya itu apa? Yaghzuwahu al-kafir. Orang miskin. Wa innal kafira, dan sungguhnya orang kafir itu idza mata ala kufrihi, kalau dia mati dalam kekafirannya, lan yarjua afwallahi, maka dia tidak bisa mengharap ampunan dari Allah azza wajalla. Ampunannya Allah azza wajalla dia tidak bisa berharap. Ya. Dan itu ada dalil, ya. Tentang apa, Mas? Fabashshirhum bi'adabin alim. Fabashshirhum bi'adabin. Nah. Nah. Jadi fabashshirhum bi'adabin alim. Nah. Nah. Kata-kata fabashshir bi'adabin alim ini ada penjelasan, ya, para ulama banyak. Tapi yang jelas ini adalah ada pembahasan, ya, pembahasan dan di sini kata-kata lan yarjua. Jadi yang dibahas di sini apa, Mas? Ada fi'il yang pertama an yad'uwa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah an yazwa. Yang ketiga adalah lan yarjua. Paham nih, Mas? Ya. Jadi seorang kafir kalau dia mati atas kekafirannya atau di atas kekafirannya, maka dia tidak berhak untuk berharap kepada ampunan Allah azza wajalla. Ampunannya Allah azza wajalla. Fahadi amsilatun, ini adalah contoh. Li, contoh untuk apa? Yad'u. Yaghzu wa yarju. Berdoa, yaghzu berperang, yarju apa? Berharap. Paham masih di sini tentang fi'il mu'tal. Nah, sekarang wa kadzalika, demikian juga yarmi. Fataqulu yu'jibuni an yarmi ar-rajulu wa yu'jibuni an yaqdiya bil haqq wa yu'jibuni an yahmiya al-insanu nafsahu min ad-danas. Fa hadhihi amsalatun li yarmi wa yaqdi wa yahmi. Nah. Ini untuk apa? Apa, Mas? Mu'tal bil ya. Mu'tal bil ya. Ya. Jadi kalau tadi mu'tal bil wawi, kalau ini mu'tal bil ya'i. Nah, contohnya kadzalika yarmi, yarmi. Ya-nya. Fataqulu, kau katakan yu'jibuni. mengherankanku, mengagetkanku, mengejutkanku. An yarmir rojulu. Seorang itu melempar. Walaupun ini sebenarnya harus alnya ada yang dilempar. Karena dia Roma Yarmi itu muta'adji. Ya, masa di mana? Ta'adji ini. Nah. Jadi ini misalnya yujibuni an yarmi ar-rajulu. Ya, sihamahu misalnya. Nah, panahnya. Yujibuni mengherankanku an yakdia. Ewa. Laiswik tohur lah bak sensual. Nah, mungkin kurang vitamin K mas, si sayang. Nah, wayu jibuni ya. An yakdial bilhak. Mengagetkan, mengherankanku an yakdia bilhak. Orang itu memutuskan dengan kebenaran. Jadi an yakdia. Jadi yang dibahas ini an yakdia, kemudian an yarmia tadi. Wa yujibuni an yahmia al-insanu nafsahu minad danas. Mengagetkanku, mengherankanku seorang itu menjaga dirinya dari kotoran. Ya. Jadi an yahmiya menjaga, melindungi diri. Antum lihat di sini an yahmiya, an yarmiya dan an yaqdiya. Fahadihi amsilatun yarmi yaqdi wa yahmi. Ini contoh untuk apa? Yarmi, yaqdi dan yahmi. Nah, fa idza qala qa'il. Kalau ada yang berpendapat limada tadharu al-fathatu 'ala al-ya'i wal-wawi wa la tadharu 'ala al-alif? Keren pertanyaannya. Jadi, kenapa ya yang tampak di situ al-fathatu 'ala al-ya'i wal-wawi? Maksudnya apa di sini? An yahmiya. Niya. Ya, mia. Ini kan fathah. Ya kak? Kemudian an yarjua. Yarjua. An yarjua. Ya, dan ini kenapa ini fathah itu, Pak? Tadhar fathah, fathah. Alal ya. Yahmiya, ya, yahmiya, walwawi, yang jua, paham tak maksudnya? Walatadhar alal alif, tapi tidak pada alif. Ini sudut pandangnya apa? Kan aywa, alif, ya dan waw, huruf ilat, ya enggak? Nah, kenapa tidak ada alifnya? Tidak nampak fathah pada alif. Paham gak maksudnya? Jadi yang disebutkan judulnya, contohnya adalah an yahmiya, an yarjua. Sedangkan yang alif gak ada. Paham? Nah. Paham gak ini? Hah? InsyaAllah. Bu Faris paham? Mas. Paham gak? Ya, gak. Sing rumah di. Jangan bilang semuanya. Nah, semuanya ya. Dari awal lagi, ape? Doroh lagi, tanggung jawab. Maksudnya doroh itu artinya muter-muter lagi gitu. Kan? Doroh itu muter. Nah, berarti antum. Ya, daraya duru artinya muter. Mas. Nah. Berarti antum nunggu putaran berikutnya, Mas. Enggak apa-apa, Bos. Ikut aja. Maksudnya di sini huruf ilat, Mas. Huruf ilat itu ada tiga. Alif, ya, waw, aywa. Paham? Ya. Kalau antum belum paham, tak bikin huruf ilat di namanya antum. Gatotu, gatota, dan gatoti. Tenang, Mas. Karena kita sudah pernah ngasih Mas cat. Ya, ada caturo, caturu, caturi. Dan itu susah itu. Nah. Jadi gatoto, gatoti, gatotu. Ya. Itu maksudnya karena terakhirnya pakai huruf ilat, maka dia mu'tal. Ya, yang tidak mu'tal misalnya apa? Qatala. Qatala. Ini kan apa? Dia membunuh, dia memerang, dia berperang. Nah, ini tidak mu'tal. Ini bukan, ini sahih. Tidak ada alif, waw dan ya-nya. Aiwanya enggak ada. Beda lagi kalau misalnya ana mengatakan qala. Kan ini ada alifnya. Maka dia mu'tal. Dia cacat dia. Bukan sahih. Paham? Nah, sehingga kalau huruf-huruf cacat tiga ini ketemu dengan fiil-fiil, maka kalau di awal namanya misal. Man. Ini misal huruf apa? Ilatnya di awal. Contohnya apa, Mas? Ya, wadha'a. Misalnya apa? Wadha'a. Wadha'a. Ya. Nek yadha'u. Yadha'u bi, Mas. Ya-nya bukan huruf ilat. Dia huruf mudhara'ah. Paham sampai sini? Ya. Wadha'a. Nah, ini sekarang A-nya itu adalah ajwa. Ya, bukan ajwa. Ajwa kurma, Mas. Ajwa. Di mana mu'talnya di tengah. Qala. Tadi. Apa, Mas? Qala. Nah. Maka kalau antum makan qala, paling enak tengahnya, Mas. Nggak tahu, besok antum bikin kolak, bawa ke sini, Mas, ini, Mas. Terus kita nyantap bareng-bareng di tengahnya aja, Mas. Kasih kolang-kaling terus sama cang. Itu enak. Pinggirnya nggak enak, Mas, karena berarti sudah habis. Kolak itu di tengah, Mas. Nah, kemudian nakis ini adalah mu'talnya di akhir. Contohnya apa, Mas? Hah? Ya, ja'a. Baka wes nangiso, Mas. Baka nangis. Ya. Ini wadoa qala baka. Ini contoh-contoh man. Contoh-contoh fiil yang apa, Mas? Mu'tal. Nah. Jadi kalau misalnya fi'il mudhore'nya atau madinya mu'tal, maka mu'tal juga masuk. Nah, ini sama juga. Ini mu'tal akhir. Di sini ya. Roma yarmi. Lihat ini, Mas. Ini kan awalnya Roma yarmi. Yarmi. Iya enggak? Ini artinya Roma yarmi melempar. Roma yarmi. Nah, ini yarminya di sini kalau masuk ke sini an yarmia. An yarmia. Ya enggak? Nah, ini kalau apa Mas? Tadharul fathatu alal ya'u dan wawu. Yang kelihatan fathahnya hanya ya dan wawu. Wala tadharu alal alif. Dan tidak nampak pada alif. Nah. Nah, ini pertanyaannya adalah lima ada kenapa? Paham? Sama halnya. Kenapa antum belum paham? Muroja'ah, Mas. Gitu. Nah, doa, Mas. Gitu. Daurah lagi. Ya. Mumet. Nah. Fal jawabu. Nah, makanya harus tetap doa. Kayak misalnya, taruhlah. Barusan antum mengatakan apa? Belum paham, Ustaz. Iya. Harusnya dalam hati itu langsung mengatakan apa? Doa. Allahumma faqihni fiddin. Allahumma faqihni fiddin. Bagaimana tadi ketika mantumai baikunia, Anda sebutkan key. Key perform index. Ya, KPI-nya yang untuk belajar itu gimana caranya. Ya. Yaitu adalah ketika ada sesuatu press, artinya sesuatu yang di situ unik dalam kajian, itulah yang harus didengingkan, dengungkan, diucapkan, terus jadikan itu sebagai sesuatu yang unik. Sehingga apa? Kalau antum sudah unik, sesuatu itu mudah untuk dihafalkan. Tapi kalau itu belum menjadi sesuatu yang unik, maka antum hanya mendengar, habis itu lewat. Dengar lewat, dengar lewat, itu tidak akan menyebabkan suatu yang tersimpan dengan baik. Maka misalnya seperti ini, ya, kayak misalnya, Ustaz, kalau kajian seperti ini, apa yang Anda catat? Ya kan? Anda mau nyatet apa, Ustaz? Susah. Semuanya gundul, semua bahasa Arab. Nggak ada terjemahannya. Ya, nggak usah protes, Mas. Ya, kalau antum protes, kajian antum lebih baik dengan apa, Mas? Dengan kajian kembulan. Tahu nggak kembulan, Mas? Kajian ngumpul-ngumpul sambil makan-makan. Yang akan dijamin di situ, wareknya dijamin, ngantuknya dijamin. Tapi ilmunya belum tentu. Nah, tapi itu menyenangkan yang seperti itu. Bukan sesuatu yang menyebabkan orang lari. Maka tadi Anda sebutkan, kajian yang menyebabkan antum itu berjuang, kajian yang antum itu mengharuskan antum itu melakukan banyak pengorbanan, itulah yang akan memberikan kelegaan yang lebih banyak lagi. Sebagaimana tadi Anda contohkan tentang kisahnya Syekh Shalih Mas Hidayatullah, kalau setelah ngajar Sahih Muslim, maka beliau merasakan kelegaan yang lebih daripada kajian yang lainnya. Nah, itu Mas. Sehingga di sini, ya, jawabnya apa, Mas? Jawabnya, ya, tadi Anda hapus ya. Oke, tulisan, umat. Biar agak resian. Ya, ini, annakula kita katakan. Ya, ganti yang agak. Li'annal alifa, ya, somidatun somitatun. La talinu wala, ya, takhdu'u. Walihada qulna almani'u laha minad duhuri at-ta'addur. Walya'u layyinatun. Wa kadhalika alwawu hayyinatun. Laysat faddatan wala ghalidatan. Walihada tahmilul fathata, ya, lihiffatiha. Wala tahmilul dhammata lithiqaliha. Fajtama'a al'ana amrani. Al'amr al-awwal, anna al-ya'a wal-wawa sahlatun. Bikhilafil alif. Ini perspektif dari orang Arab, Mas. Antum enggak bisa merasakan dengan perspektif orang Indonesia, orang Nusantara. Enggak bisa ini. Nah. Wal amru tsani annaha tadharu 'alaiha al-fathatu لخفتها ولأن حرف العلة فيها لين ولهذا يمكن أن تظهر عليه الضمة ولكن بالثقل فيمكن أن تقول فلان يدعب ربه فلان يمشي على الأرض ini. Jadi gini, ya, kaitannya dengan kontekstual pembahasan ini artinya mendatangkan mendatangkan perspektif tentang Arab yang sesungguhnya. Ya. Jadi di sini li'annal alif, kita katakan alif somidatun somitatun. Somidatun itu bentuk somit. De, tabah. Enggak gresulonan. Alif mas. Enggak antum lihat anak pertama. Anak pertama mas. Anak pertama itu rata-rata karena dia paling sering disalahkan, disuruh-suruh, dan dia sebagai saksi tentang bagaimana perjuangan orang tuanya dari awal hingga akhir, maka terkadang tidak pernah mengeluh. Paling tabah, rata-rata. Rata-rata. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Tapi ini secara general, mas. Anak barat, mas. Oh, anak laki-laki. Orang-orang berlaku itu, mas. Tidak berlaku. Anak laki-laki barep enggak berlaku. Maksudnya ini anak yang barep, baik laki-laki mau perempuan. Itu rata-rata karena mereka akan mengatakan saya adalah anak barep yang ini ada tanggung jawab dari orang tua untuk pembuktian, untuk menanggung apa yang menjadi beban orang tua terhadap anak adik-adik. Terutama kalau sudah punya banyak adik, dia kelihatan kalau ibu, kalau wanita adalah keibuannya nampak, sehingga lebih tabah. Yang kedua, kalau laki-laki, maka dia pun kemandiriannya lebih dari yang lain. Ini kalau misalnya secara alif, maka ini untuk cocokologinya, antum bayangkannya seperti itu mas. Alif, makanya sebutkan alif itu yang pertama, huruf yang pertama dalam hijaiyah, ya. Maka disebutkan somidatun tabah, somitatun menengan. Ya. Ada juga yang alif pertama cerewet, ada banyak. Ya. Ini somitatun maksudnya karena dia tabah, dia nggak banyak omong, nggak banyak mengeluh, karena dia tahu dari awal hingga akhir bagaimana perjuangan orang tuanya, bagaimana kerja keras orang tuanya untuk mencukupi kebutuhannya dan ininya. Ya. Senyum-senyum kenapa mas? Cocokologinya pas. Ya. Memang seperti itu mas. Itu kita banyak belajar dari orang Arab dari yang seperti ini mas. Nah. La talinu. Nah ini salah satunya. La talinu. Gak bisa lembut. Gak bisa lembut. La talinu. Gak bisa lembut. Kayaknya karena dia itu harus selainnya membantu orang tuanya, ngejar untuk membantu adik-adiknya, dia susah untuk jadi lembut. Kayaknya kadang pawaannya keras. Ya. Wala takhdo'u, dan susah untuk menunduk. Ya. Susah untuk menunduk. Ya. Walihada qulna, lain itu kita katakan al-mani'u laha minad duhuri at-ta'addur, yang mencegah bagi alif itu untuk nampak itu adalah ta'addur. Ada udurnya di situ, ada udurnya. Udurnya tadi somidatun somitatun la talinu wala takhdau, saking kerasnya mas, saking tabahnya, ya, saking diemnya, wal ya'u, nah antum lihat, wal ya'u layyinatun, ya itu layyinatun, lembek, lunak. Wakadzalikal waw, waw juga sama, hayyinatun, lemah, ya gemulai. Hayyinatun itu jadi kata gemulai, ya makanya ada hayyin layyin. Baru kemarin ada di FB Ana ada yang minta apa tapi tidak nama yang sebenarnya. Hayyinah layyinah. Waduh, Ahwat ini. Oh, saya tidak menerima pertemanan Ahwat. Afan ya gitu. Ahwat itu hanya Diana terus kakak-kakaknya. Ada yang lain. Kemudian, laisat faddatan. Ya. Wala ghalidatan. Ya, tidak keras, tidak kaku. Tidak keras, tidak kaku. Itu apa? Hayyinatun, lembek, Mas. Ya. Walihada tahmil fathata li khiffatiha. Ya, maka terkadang ya membawa fathah itu karena apa? Karena saking untuk meringankan. Wala tahmilu dhammata litiqaliha, dan tidak membawa dhammah karena beratnya. Dhammah nyelengkurut, Mas. Nyelengkurut itu antum lihat, Mas. Dhammah itu gini tuh, Mas. Ya kan dhammah. Ini abot, Mas. Dari sini diputer yuk gini. Paham gak? Jadi karena fathah ini cuma gini aja di bawah dia. Ya, gitu. Fastama al-an amroni, maka bergabung di situ. Ya, sekarang ini ada dua perkara. Yang pertama al-amrul awal annal ya'a wal wawa sahlatun. Ya dan wawu itu mudah, Mas. Anak pertama, kedua itu semuanya mudah. Yang susah anak pertama, Mas. Maka anak mengatakan apa? Ada ai, wa. Ini anak pertama, anak kedua, anak ketiga, Mas. Ya. Ini Sifa, ini Rosid, ini Suat. Ya. Untuk Mas Catur ya. Pas telu ini. Ya. Jadi modelnya seperti ini. Ya. Ya dan wawu. Ya. Ya dan wawu sahlatun. Kenapa? Karena sudah ada contohnya. Anak pertama itu semuanya barang percobaan. Sebutannya. Ya. Mau diarahkan kemana itu semuanya percobaan. Kecuali kalau ilham rahimahullah. Rata-rata, Mas. Rata-rata. Oh, aku yang anak percobaan kok. No. Anak pertama percobaan. Ya. Bikhilafil alif, beda dengan alif. Ya. Jadi kita tulis di sini, Mas, faedah. Karena kalau enggak ditulis susah. Faedahnya di sini adalah huruf ilat. Huruf ilat. Alif itu bisa dianggap seperti anak pertama. Sedangkan ya. Ya. Huruf ya dan wawu itu bisa dianggap seperti anak kedua dan ketiga. Ini belum pernah ada yang menyebutkan seperti ini kecuali malam ini. Alhamdulillah. Semoga itu faedah. Kalau salah ya dari Ana. Kalau benar ya itu memang kemudahan. Ya, ini untuk takribudihan, untuk mengingat-ingat. Kenapa alif itu susah? Karena alif itu adalah apa, Mas? Ya, tabah, pendiam, tidak bisa lembut, dan tidak mudah tunduk. Itu biasa ada pada anak pertama. Ya. Sedangkan pada anak kedua dan ketiga, yaitu ya dan wau, itu mudah dan bisa diarahkan karena kebiasaannya mereka, ya, itu lebih lembut dan bisa diajak ngomong. Cocolok ini mbuh wis komen menunggulah. Bagi yang masih tidak percaya, silakan buktikan sendiri. Tidak ada keharusan untuk membenarkan apa yang menjadi fawaid ini, tapi ini ternyata ada yang mirip-mirip kasusnya seperti ini. Ya. Jadi, kenapa huruf ilat alif itu bisa dianggap seperti anak pertama, sedangkan huruf ya dan wawu itu bisa dianggap seperti anak kedua dan ketiga? Ini menurut orang Arab loh, Mas, ya. Makanya anak pertama enggak mungkin disebut wawu. Anak pertama enggak mungkin disebut ya. Ya'i, wawu. Anak pertama siapa? Wawu. Enggak. Anak pertama siapa? Ya. Enggak. Alif. Mesti alif. Ya. Makanya kalau anak orang namanya alif. Alif sopo, alif sopo, alif. Wah, anak pertama mesti os, kan? Abah, menengan, ya. Tapi di situ tetap karena mereka itu anak yang menanggung dan tahu persis gimana orang tuanya. Anak pertama nih, cari anak pertama, ya. Lama, biarik. Nah, ini mesti ada model-model yang seperti itu, Mas. Meskipun itu semua tingkatannya naik turun, tapi ada hal-hal seperti itu. Ini pengambilan istidlal dari Syekh. Kenapa? Al-jawab annakulu li'annal alifa samidatun samitatun. Ya. Nah, la talinu wa la takhda'u. Nah, jib. Karena sampai pas baca ini awal-awal, iyo kok alif itu susah, ya, untuk kelihatan susah, ya, ini jawabannya seperti itu karena ya dan wau sahlatun bikhilafil alif. Untuk huruf ya, ya, untuk huruf ya ini, huruf ya ini sahlatun, Mas, mudah. Beda dengan alif. Wal amr tsani, perkara yang kedua adalah annaha tadharu alaiha fathatu. Bahwasanya ini bisa nampak padanya, fathah ini bisa nampak li khiffatiha. Karena apa? Saking ringannya dia. Li anna harfa illati fiha layyinun. Karena harf illah itu di dalamnya ada layyin, ada kelembutan, kelunakan. Walihada yumkin an tadhara alaihi dhammatu. Dan maka dimungkinkan pula untuk menunjukkan, menampakkan dhammah. meskipun domah itu apa mas? Tikol, berat. Makanya kalau misalnya sudah ngantuk, ini matanya juga domah mas. Lidut, itu pewes lidut. Nih itu. Ya, itu nggak akan ada antum dapati ilmu tentang itib lidut kecuali ketika belajar alfiyani domah mas. Nah itu bisa nampakkan. Walakin bitsiqalin. Namun ini dengan ya berat. Fa yumkin an taqula, maka engkau bisa katakan fulanun yad'u yad'u. Itu sambil mencucu yad'u. Nah, ini berat loh Mas, mencucu buat orang Arab susah. Enggak mau, mereka susah-susah enggak mau. Itu orang Arab seperti itu Mas. Mereka pengennya gampang. Enak. Enggak susah. Baik. Atau sampai sekarang di Abu Dhabi itu kalau orang-orang muatinnya orang lokal di sana nggak mau yang kerja yang berat-berat, hanya sekarang saja karena jumlah pekerjaan semakin menipis mereka nggak mau istilahnya ya tetap akan kalah persaingannya dengan pendatang, maka yang dulu ganti oli itu nggak ada namanya orang muatin itu ganti oli. Sekarang ada, bahkan yang perempuan. Untuk bilang, yes, gimana? Tah. Hidup makin susah, pekerjaan makin tipis. Ya. Akhirnya dijalani juga. Biasanya mereka mendapatkan sama-sama kuli, misalnya sama-sama yang ganti oli, yang muatinnya akan 3 kali lipat gajinya daripada yang expat. Yang expat aja, expat Indonesia apalagi ini gitu-gitu aja. Tapi kalau yang pendatang apa yang orang asli sana lebih mahal lagi. Nah, ini seperti ini fulanun yad'u rabbahu. Fulan berdoa kepada Rabb-nya. Fulanun yamshiyu 'alal ardi, berjalan di atas bumi. Ini mungkin untuk mengatakannya, ada kemungkinan untuk bisa mengatakan seperti itu, tapi takil. Ya. Walakin bisiqalin, namun dengan rasa berat. Ya, maka siqal itu dhammah. Dhammah itu ketika apa? Itbe ditekuk. Kayak ngantuk. Ya. Tekuk ngantuk. Itbe ditekuk ngantuk. Ya. Ini bagus. Itbe ditekuk ngantuk. Karena domah jelengkuter. Ya, segitu aja mas. Sudah sikol antum. Nah, ya. Ya, insyaAllah. Naktafi bihadil kudrah. Allahumma sallam wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dika asyadu ala ilan. Ta'astaghfirka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.